Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Falhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa ala yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazzalumun kaffar. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana lazzalumun kaffar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Berkat nikmat dan pertolongan dari Allah Jalla wa'ala sehingga pada sore hari ini kita dapat berjumpa kembali di TV kita, TV Media Sunnah Aceh, dan di akun kita Aceh Tafaqquh Fiddin, untuk melanjutkan pelajaran kita membahas kitab Nawaqidhul Islam, Pembatal-pembatal Islam, karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah Jalla wa'ala yang telah mempertemukan kita di majlis ilmu agama yang mulia ini secara streaming, secara live, agar mempertemukan kita di majlis ilmu agama secara offline, yang dengannya kita bisa saling bertatap wajah dengan iman dan amal saleh yang lebih sempurna, dan di dalam syurganya pada hari kiamat kelak ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Salawat beriring salam seyogyanya selalu kita sanjung sajikan kepada nabi besar kita, keluarga dan segenap sahabat-sahabatnya yang telah bersabda, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, maka Allah akan fahamkan ia tentang agamanya. Ikhwanul kiram wa akhwati al-karimat, para pemirsa, ibu dan ibu bapa, saudara dan saudari yang ana cintai dan hormati, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Pada pertemuan yang lalu kita telah mengetahui pembatal Islam yang ketiga. Berikut ini kita akan membahas An-Naqidhur Rabi', pembatal Islam yang keempat. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, "Man i'taqada anna ghayra hadyi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam akmalu min hadyi aw anna hukma ghayrihi ahsanu min hukmihi kalladhina yufaddiluna hukma at-taghut 'ala hukmihi fa huwa kafir." Barang siapa yang meyakini bahwa selain petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih sempurna daripada petunjuk beliau, atau hukum selain beliau, selain hukum beliau lebih baik daripada hukum yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti mereka yang lebih mengutamakan hukum, ya, yang meyakini lebih utama hukum taghut, ya, orang-orang yang keluar dari agama Allah Jalla wa'ala, orang-orang yang melampaui batas dalam melampaui batas dari batasan-batasan yang telah Allah Jalla wa'ala tentukan, kemudian menyuruh manusia kepadanya ala hukmih. Mereka meyakini bahwa hukum-hukum yang dibuat oleh manusia yang telah melampaui manusia yang telah melampaui batas dalam agama Allah Jalla wa'ala lebih utama, lebih baik daripada hukum Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahuwa kafir. Maka dengan keyakinannya tersebut, dia kafir batal Islamnya. Ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Di dalam kitab Mukhtalaful Hadis, di awal kitab, Al-Imam Syafi'i rahimallahu taala menyatakan, rahimallahu taala menyatakan, i'lam ra'ani Allah wa iyyak أن الله تعالى وضع رسوله موضع الإنابة لما افترض على خلقه في كتابه. Ketahuilah, sesungguhnya Allah Jalla wa'ala telah menjadikan Rasulnya sebagai utusan yang dia utus untuk menerangkan apa yang telah ia wajibkan kepada makhluknya di dalam kitabnya. ثم على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم, kemudian melalui lisan Nabi صلى الله عليه وسلم. Wa in lam yakun maftarada ala nisanihi nassan fi kitabillah fa abana fi kitabi anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam yahdi ila siratin mustaqim. Walaupun apa yang telah ia wajibkan melalui lisan nabinya itu tidak tersebutkan di dalam Al-Quran, akan tetapi Allah Jalla wa'ala telah menerangkan di dalam Al-Quranul Karim bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menuntun manusia ke jalan yang lurus, yaitu jalan Allah Jalla wa'ala. Fafardha 'alal 'ibadi ta'atah, maka Allah mewajibkan para hambanya untuk senantiasa taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan setiap perintah yang beliau perintahkan. Wa amarahum bi akhdhi ma ataahum wal intihai 'amma nahaa 'an. Allah Jalla wa Ala memerintahkan mereka untuk menerima apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meninggalkan setiap apa yang beliau larang. Wa kana fardhu 'ala kulli man 'ayana rasulahu wa man ba'dahu ila yawm al-qiyamati wahidan fi anna 'ala kullin ta'atuh. Dan kewajiban mentaati beliau itu berada di atas pundak setiap orang, baik mereka yang telah melihat dan hidup langsung di masa beliau maupun orang-orang yang datang setelah beliau sampai hari kiamat. Semua mereka sama wajib mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ikhwani al-karam wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fiikum, tiada petunjuk yang lebih sempurna daripada petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tiada hukum yang lebih sempurna daripada hukum yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah jalla wa ala yang menyampaikan kitab suci Allah jalla wa ala, firman Allah jalla wa ala yang maha sempurna, dan beliau tidak berbicara kecuali dengan wahyu dari Allah jalla wa ala. Di dalam surat An-Nur ayat ke-54 Allah jalla wa ala berfirman, qul athi'u Allah wa athi'u ar-rasul, katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada mereka, taatilah oleh kalian Allah dan taatilah oleh kalian Rasul. Fa in tawallaw fa innama 'alayhi ma humila wa 'alaykum ma humiltum. Apabila mereka berpaling, enggan ya mentaatimu, maka ketahuilah atasmu apa yang dibebankan kepadamu, yaitu hanya penyampaian, dan mereka akan memikul apa yang mereka dibebankan dengannya. Wa in tuti'uhu tahtadu, dan apabila kalian mentaatinya maka kalian akan mendapatkan petunjuk. Wa ma 'alal rasul illa al-balaghul mubin, dan tidaklah kewajiban seorang rasul kecuali hanya menyampaikan semata, penyampaian yang nyata. Dan Allah Jalla wa Ala juga berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat 45 hingga 47, ya ayuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Wahai Nabi, sesungguhnya kami telah mengutus engkau sebagai saksi, pembawa berita gembira dan peringatan. Wa da'iyan ila Allah biiznihi wa sirajan munira. Sebagai da'i yang menyuruh kepada Allah Jalla wa Ala, mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah, untuk bertawakal hanya kepada Allah dengan izinnya, wa sirajan munira, dan sebagai lentera yang menerangi kegelapan kebodohan. Wa basyiril mu'minina bi anna lahum minallahi fadlan kabira, dan berilah berita gembira kepada kaum mukminin bahwa bagi mereka keutamaan yang sangat besar dari Allah Jalla wa Ala tatkala mereka mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam surat Ali Imran ayat 31 Allah Jalla wa Ala berfirman, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, jika kalian adalah orang-orang yang cinta kepada Allah, maka ikutilah aku, ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berakidah, dalam melakukan salat, ikutilah tata cara ibadah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan justru meninggalkannya dengan alasan kearifan lokal, dengan alasan ya ini sudah puluhan tahun, sudah ratusan tahun dari nenek moyang kami, dan ini lebih baik daripada itu, yang itu jelas-jelas adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Di dalam surat An-Nisa ayat ke-40 Allah Jalla wa Ala berfirman, may yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Barang siapa yang selalu taat kepada Rasulullah, maka sungguh dia telah taat kepada Allah Jalla wa'ala. Dalam surat An-Nur ayat 63, Allah Jalla wa'ala berfirman, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Maka hendaknya orang-orang yang menyelisih perintahnya, mereka khawatir akan ditimpa suatu fitnah atau ditimpa suatu azab yang pedih. Allah Jalla wa'ala juga berfirman dalam surat An-Nisa, "Wa man yushaqiq ar-rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Dan barang siapa yang mengambil jalan yang bertentangan dengan jalan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah jelas baginya petunjuk, telah disampaikan kepadanya bahwa inilah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti inilah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait zikir setelah salat lima waktu, seperti inilah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menguruskan jenazah, inilah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang tata cara haji, tata cara salat, tata cara umrah dan sebagainya, dia justru berpaling, dia mengambil jalan lain, metode lain, jalan lain yang bertentangan, yang menyelisih jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, petunjuk beliau setelah ia mengetahuinya. وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, dan dia mengikuti selain jalan kaum mukminin, dan kaum mukminin ketika ayat ini turun tiada lain selain mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُسْلِهِ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا, maka kami akan palingkan ia kemanapun ia berpaling, dan kami akan masukkan dia ke dalam neraka jahannam, di mana neraka jahannam adalah sejelek-jelek tempat kembali. Ayat-ayat Al-Quranul Karim yang menerangkan kepada kita kewajiban mengikuti, mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meninggalkan larangan beliau, dan bahwa petunjuk beliau adalah sebaik-baik petunjuk, sangatlah banyak dalam ayat Al-Quran, dalam Al-Quranul Karim. Karena memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berbicara kecuali dengan wahyu dari Allah Jalla wa'ala. Allah Jalla wa'ala berfirman, وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُ يُوحَىٰ. Tiada ia berbicara kecuali dengan hawa nafsu, melainkan dengan wahyu yang diwahyukan. Maka tidak mungkin ada petunjuk yang lebih sempurna, lebih baik daripada petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin ada jalan dan hukum yang lebih sempurna, lebih bagus, lebih penting daripada petunjuk dan hukum yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sangatlah banyak dalam hal ini. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati dakhala al-jannah illa man aba." Qalu, "Wa man ya'ba ya Rasulullah?" Qala, "Man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba." Setiap umatku pasti akan masuk syurga, kecuali orang yang enggan. Siapakah orang yang enggan itu ya Rasulullah? Tanya para sahabatnya. Maka beliau menjawab, barang siapa yang taat kepadaku, maka pasti ia akan masuk syurga. Dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, maka sungguh dia telah enggan. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari pula, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Law kana Musa hayyan lama wasi'ahu illa an yattabi'ani." Andai kata Nabi Musa alaihi salam hidup, maka dia wajib mengikutiku. Ini menunjukkan tidak kan ada petunjuk yang lebih baik dan lebih sempurna daripada petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam segala aspek kehidupan, dalam segala hal. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathali wa mathalukum kamathali rajulin awqada nara, faj'ala al-janadib wal farash yaqana fiha wa huwa yadhubbuhunna 'anha wa ana akhidhun bihujazikum wa antum tuflituna min yaday." Perumpamaan aku dengan kalian adalah seperti seorang laki-laki yang menghidupkan api di malam hari. Maka api tersebut pun menyala. Kemudian datanglah hewan-hewan kecil seperti belalang dan yang semisal dengannya. Dia pun berusaha menjauhkan mereka dari api tersebut. Wahwa yadhubbuhunna anha. Demikianlah aku dengan kalian. Ana akhidhum bihujazikum. Aku pegang erat-erat pinggang kalian. Ini perumpamaan yang menunjukkan bahwa benar-benar Nabi telah memperingatkan umatnya dari api neraka. Sehingga beliau mengumpamakan, aku pegang erat-erat pinggang kalian, karena pegangan di pinggang lebih kuat daripada di anggota tubuh selain pinggang. Ya, pegangan di leher, pegangan di tangan, di bagian yang lain lebih mudah lepas daripada pegangan di pinggang. Wa antum tuflituna min yaday, tetapi kalian melepaskan kedua tanganku. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan bahwa jaa'a thalathatu ratin ila buyuti azwaji Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fasalu an ibadati an-nabi sallallahu alaihi wasallam falamma ukhmiruha taqalluha. Ada tiga orang datang kepada istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam menanyakan ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam sehari-hari. Tatkala mereka diberitahukan bagaimana ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam sehari-hari, maka mereka menilai dan menganggap itu masih sedikit. Hanya saja mereka memberi uzur karena Nabi adalah utusan Allah jalla wa ala. Walaupun sedikit, tetapi beliau Nabi dan Rasul. Sedangkan kita bukan Nabi dan Rasul, maka berarti ibadah kita harus lebih banyak daripada ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka salah satu dari tiga orang tersebut mengatakan, amma ana fa usalli al-laila wa la arqud. Adapun aku, maka aku akan salat satu malam penuh dan tidak akan tidur di malam hari. Kalau Nabi tidur, kenapa? Karena beliau Nabi dan Rasul. Nah, kita kan bukan Nabi, berarti kita harus lebih banyak ya salatnya daripada salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi masih tidur di malam hari, berarti kita jangan tidur di malam hari. Secara logika, sekilas kan ini statement yang bagus ya. Yang kedua mengatakan, amma ana fa asumun dahar wa la uftir. Kalau aku, maka aku akan berpuasa setiap hari dan tidak akan pernah berbuka. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tiada puasa yang lebih afdal daripada puasa Daud, satu hari berbuka dan satu hari berpuasa, ya kan? Dan yang ketiga menyatakan, amma ana fala atazawwajun nisa. Kalau aku, maka aku tidak akan menikahi wanita agar fokus beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Nah, kalau Nabi masih menikah, kenapa? Karena beliau Nabi dan Rasul. Keutamaan beliau sebagai Nabi dan Rasul itu mengalahkan ya seluruh keutamaan ibadah. Nah, kalau kita kan bukan Nabi dan Rasul, maka saya enggak akan menikah. Saya tidak akan menikahi wanita agar saya bisa fokus beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Setelah Nabi SAW pulang, maka disampaikan kepada beliau ucapan tiga orang tersebut. Maka orang tersebut dipanggil oleh Nabi SAW, benarkah kalian mengatakan demikian? Dan mereka berkata demikian ya, karena tujuan yang baik, bukan ingin menentang Rasulullah SAW. Dan mereka pun belum melakukannya. Maka Nabi menanyakan kepada kalian, benarkah kalian yang berkata demikian, demikian, dan demikian? Mereka pun menjawab, benar wahai Rasulullah. Maka Nabi SAW menyatakan, ana atqakum akhsyakum lillah. Aku lebih bertakwa dan lebih takut kepada Allah daripada kalian. Aku salat di malam hari dan juga tidur. Aku menikahi wanita, dan kalau puasa, aku juga berpuasa. Tetapi sebagian harinya, yang lainnya, aku berbuka. Tidak setiap hari berpuasa. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang membenci sunnahku, maka dia bukan dari golonganku. Ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas menegaskan kepada kita bahwa tidak mungkin ada metode beragama, petunjuk, hukum, jalan yang lebih sempurna, yang lebih bagus dan lebih indah daripada petunjuk, jalan dan hukum yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Allah jalla wa ala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakara Allah katsira. Sungguh telah ada suri teladan yang baik untuk kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagi kalian yang mengharapkan pertemuan dengan Allah, mengharapkan akhirat dan banyak mengingat Allah jalla wa ala. Oleh karenanya, barang siapa yang beribadah dengan suatu ibadah yang bertentangan dengan petunjuk dan contoh yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka amalannya tertolak. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa radd." Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tiada perintah kami atas amalan tersebut, menyelisih petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka amalannya itu tertolak. Dan para ulama menyatakan sesuai dengan petunjuk agama itu dalam beberapa hal. Yang apabila seseorang menyelisih petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah dalam beribadah kepada Allah dalam beberapa hal tersebut, maka amalan tersebut tidak akan diterima dan ditolak oleh Allah Jalla wa'ala. Yang pertama, sebab dia melakukan ibadah tersebut mesti ada petunjuk dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Sebagai contoh, misalkan seorang salat 2 rakaat sebelum duduk di dalam masjid, sebabnya adalah masuk masjid. Ada hadisnya riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Qatadah radhiyallahu an, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli raka'atain." Apabila salah satu di antara kalian masuk ke dalam masjid, maka jangan dia duduk sampai ia salat 2 rakaat. Sampai ia salat 2 rakaat. Tiba-tiba ada orang salat 2 rakaat sebelum masuk rumah baru. Alasan yang ketiga ditanya adalah sebab mau masuk rumah baru. Yang satu lagi salat 2 rakaat sebabnya mau naik mobil baru dan seterusnya. Kita katakan amalan tersebut tertolak karena sebab ibadah yang kamu lakukan tidak dibangun di atas dalil. Tidak ada petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kata para ulama, adalah jenis ibadah dia mesti sesuai dengan jenis ibadah yang telah ditentukan secara khusus oleh agama ini. Sebagai contoh, ibadah penyembelihan hewan kurban. Nah, di mana jenisnya yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya adalah bahimatul an'am, unta, sapi dengan jenis-jenisnya, dan kambing dengan jenis-jenisnya. Barang siapa yang menyembelih hewan dari selain jenis ini sebagai ibadah kurban, maka tidak diterima karena jenisnya berbeda. Yang ketiga, dari sisi kaifiyahnya, jenisnya sudah ada dalilnya, sebabnya ada dalilnya, tetapi cara dia melakukannya bertentangan dengan cara yang telah dicontohkan dan ditentukan secara khusus oleh Allah dan Rasulnya. Dia contohnya dia salat, dalil dari Al-Quran dan hadis yang memerintahkan salat banyak. Sebab dia salat karena sudah mati waktu zuhur, dalilnya ada, jenisnya pun benar yaitu zuhur, tetapi caranya bertentangan dengan cara yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka amalan tersebut ia tersebut akan tertolak. Oleh karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu kama raaitumuni usalli." Salatlah kalian seperti kalian melihat aku salat. Kita memang tidak pernah melihat langsung salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi mereka para sahabatnya yang telah melihat langsung salat beliau telah menerangkannya secara detail dan rinci kepada umat ini. Nah, contoh yang lainnya haji. Dia melakukan ibadah haji, dalil yang menerangkan ibadah haji banyak, jenisnya pun sudah betul ya. Sebab dia melakukannya pun sudah dibangun di atas dalil, karena musim haji karena bulan haji, karena sudah memiliki kemampuan, tetapi cara dia melaksanakan haji berbeda dengan cara yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Khudhu anni manasikakum." Ambillah haji kalian dariku. Bukan dari akal kalian, bukan dari hasil ijtihad kalian. Yang keempat, kata para ulama, adalah ya tadi sababiyah ya, jenisnya, caranya. Yang keempat adalah adadiyah, nominalitas ibadah yang ia lakukan tidak boleh lebih dan kurang dari jumlah dari nominalitas yang telah ditentukan khusus oleh Allah dan Rasulnya. Karena di sana ada ibadah-ibadah yang Allah umumkan, ya Allah berikan kelapangan mau berapa kali yang kalian inginkan, seperti keumuman, anjuran berzikir kepada Allah, istighfar, tahlil, salawat kepada Nabi dan seterusnya. Tapi ada ibadah-ibadah yang telah ditentukan jumlahnya. Nah, contohnya dalam berwudu, minimum ya anggota wudu itu selain kepala ya, dicuci sekali, maksimumnya 3 kali. Barang siapa yang mencuci lebih dari 3 kali, Nabi menyatakan faqad asa'a wa zalam, sungguh dia telah melakukan kejelekan dan telah melakukan kezaliman wa'tada dan telah melampaui batas. Bukan berarti bagus, kalau tiga kali aja bagus apalagi lebih, kan enggak? Ya. Dia salat subuh, dalil salat subuh ada, sebabnya sudah sesuai, dibangun di atas dalil, jenisnya sudah benar, ya, jenis ibadah yaitu subuh. Kefiatnya sudah benar, rukunnya sudah sempurna, syarat-syaratnya sempurna, wajibatnya sempurna, ya. Tetapi jumlah salat subuh yang dia lakukan lebih dari dua rakaat, kan tidak akan diterima. Ya, ini yang keempat. Yang kelima, dari sisi tempat ibadah yang ia lakukan mesti sesuai dengan tempat yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Sebagai contoh, haji, umrah, tempatnya telah dikhususkan. Maka barang siapa yang melakukan ibadah haji di selain tempat yang Allah tentukan, itu Baitullahil Haram, maka tidak diterima haji dan umrahnya. Contoh lainnya, i'tikaf. Ibadah i'tikaf dikhususkan, ditentukan oleh Allah dan Rasulnya di dalam masjid. Maka barang siapa yang i'tikaf di selain masjid, maka tidak dinilai i'tikaf dan tidak diterima oleh Allah Jalla wa'ala, karena ibadah i'tikaf itu di dalam masjid. Wa antum aakifuna fil masajid. Yang keenam, dari sisi waktunya mesti sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya, seperti waktu salat. Barang siapa yang melakukan salat di luar waktu yang telah Allah dan Rasulnya tentukan, maka salatnya tidak diterima oleh Allah Jalla wa'ala. Contohnya haji, barang siapa yang melakukan ibadah haji di luar bulan haji, maka tidak akan diterima haji oleh Allah Jalla wa'ala. Ini enam hal yang harus diperhatikan oleh seseorang yang beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Apabila dia menyelisihi petunjuk agama dalam salah satu dari enam perkara ini, maka amalan tersebut tertolak, tidak diterima oleh Allah Jalla wa'ala. Dan ini disebutkan oleh para ulama ketika mereka mensyarah hadis Nabi SAW di atas, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak sesuai dengan perintah kami, maka amalannya tersebut tertolak. Jika demikian jemaah dimuliakan Allah, maka jelaslah bagi kita bahwa tidak mungkin ada petunjuk, ada metode, ada jalan, ada hukum yang lebih sempurna, lebih baik daripada petunjuk, daripada jalan, daripada hukum dan metode Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jika demikian, maka dari sisi mana dikatakan orang yang berkeyakinan dengan keyakinan di atas dia kafir dan murtad? Kenapa orang yang meyakini bahwa ada petunjuk yang lebih sempurna, lebih baik daripada petunjuk Nabi, ada hukum yang lebih sempurna, lebih baik daripada hukum Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenapa dikatakan oleh para ulama orang yang seperti ini batal Islamnya? Jawaban yang kata para ulama, karena keyakinan dia tersebut sejatinya, hakikatnya adalah pendustaan terhadap Allah dan Rasulnya. Sejatinya dia mendustakan Al-Quran, karena di dalam Al-Quran terdapat banyak ayat yang menerangkan bahwa jalan Nabi adalah sebaik-baik jalan. Tidak akan ada yang masuk syurga, ya, dari orang-orang yang tidak mentaati Nabi SAW. Nah, tidak akan, ya, akan dimasukkan ke dalam neraka orang-orang yang mengambil selain jalan Nabi SAW. Beliau adalah sebaik-baik suri teladan kita. Ya, barang siapa ingin masuk syurga, maka harus mengikuti jalur beliau, jalan beliau, petunjuk beliau, metode beliau dalam beragama. Oleh karenanya para ulama menyatakan bahwa orang yang berkeyakinan demikian batal Islamnya, karena sejatinya dia telah mendustakan Allah. Karena di dalam banyak ayat Al-Quran Allah memerintahkan kita untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meninggalkan setiap barangan beliau, menjadikan beliau sebagai sebaik-baik suri teladan kita dan mengikuti petunjuk beliau. Dan tidak ada petunjuk yang lebih baik daripada petunjuk beliau. Dan keyakinan tersebut adalah bentuk pendustaan terhadap hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan kita untuk mengikuti beliau, melarang kita untuk bermaksiat kepada beliau, bahwa petunjuk beliau adalah sebaik-baik petunjuk, bahwa tidak ada amalan yang diterima oleh Allah Jalla wa'ala kecuali sesuai dengan petunjuk beliau. Ya, oleh karena dalam setiap khutbah Jumat beliau menyatakan wa khairul hadi, wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Berikut ini beberapa ucapan para ulama dalam hal ini, di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. dalam Majmu' Fatawa jilid ke-28 halaman 524. Beliau menyatakan, "Wa ma'lumun bi-ittirari min dinil Islam wa bi-ittifaqi jami'il muslimin anna man sawwaga ya'ni abaha ittiba'a ghairi dinil Islam aw ittiba'a syari'ati ghairi syari'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fa huwa kafir." Merupakan hal yang telah diketahui secara pasti tanpa ada keraguan sedikit pun dari agama Islam ini dan menurut kesepakatan seluruh kaum muslimin bahwa barang siapa yang membolehkan mengikuti selain agama Islam atau dia membolehkan mengikuti selain syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun dia sendiri masih mengikuti Islam, dia sendiri mengikuti syariat Nabi Muhammad, tetapi dia membolehkan mengikuti selain agama Islam selain syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fahuwa kafir, dia kafir, batal Islamnya, karena dia telah mendustakan ayat-ayat Al-Quran dan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pembolehannya tersebut. Asy-Syaikh bin Bas rahimahullahu taala di dalam fatwa beliau jilid kedua halaman 274 menyatakan, ajma'al ulama ala anna man za'ama anna hukma ghairillahi ahsanu min hukmillahi aw anna hadi ghairi rasul sallallahu alaihi wasallam ahsan min hadi rasul sallallahu alaihi wasallam fahuwa kafirun dhal. Para ulama seluruhnya sepakat bahwa orang yang menyangka berkeyakinan bahwa hukum selain Allah lebih baik daripada hukum Allah Jalla, ada selain hukum Allah yang lebih baik daripada hukum Allah, atau ada petunjuk selain petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lebih baik daripada petunjuk beliau, maka dia kafir sesat. Naam. Dan banyak lagi ucapan para ulama dalam hal ini. Maka jelaslah bagi kita ya, sisi penyimpangan dan kekufuran orang yang meyakini ada petunjuk selain petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lebih sempurna, yang lebih baik daripada petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bahwa ada hukum yang lebih baik, yang lebih bagus daripada hukum yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau di sini memberikan contoh seperti mereka orang-orang yang menganggap hukum yang dibuat oleh manusia yang keluar dari ketaatan kepada Allah lebih baik daripada hukum yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan ini dibahas oleh para ulama secara detail dan rinci, dan juga nanti akan beliau bahas secara khusus ya. Namun di sini saya ingin menyebutkan beberapa poin penting terkait berhukum dengan selain hukum Allah. Harus dibedakan antara orang yang meyakini bahwa hukum selain Allah, ada hukum yang lebih baik daripada hukum Allah, dan bahwa ada petunjuk yang lebih sempurna dari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan orang yang dia berhukum dengan selain hukum Allah tetapi dia tidak meyakini bahwa hukum selain Allah tersebut lebih baik dan lebih sempurna daripada hukum Allah dan Rasulnya. Ini dua hal yang berbeda. Jelas? Kalau orang yang pertama tidak diragukan lagi, batal Islamnya dan kafir. Kenapa? Karena dia telah mendustakan Al-Quran dan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana dia meyakini bahwa ada hukum yang lebih sempurna daripada hukum Allah, dan ada petunjuk yang lebih sempurna dan lebih baik daripada petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak ada khilaf di antara ulama. Ayat dan hadis ya, dan sisi kekufurannya tadi telah kita jelaskan di atas. Yang perlu dirinci kata para ulama adalah orang yang berhukum dengan selain hukum Allah. Ini perlu dirinci. Ya, karena orang yang berhukum dengan selain hukum Allah bisa kafir, batal Islamnya, dan bisa tidak kafir. Tetapi dia telah jatuh ke dalam dosa yang besar. Dia menjadi kafir dan menjadi batal Islamnya apabila ketika dia berhukum dengan selain hukum Allah, dia meyakini hal itu boleh dia lakukan dalam keadaan dia sudah tahu ayat dan hadis yang melarang dia berhukum dengan selain hukum Allah. Atau ya, dia meyakini bahwa selain hukum Allah tersebut setara ya, sama kebaikannya dengan hukum Allah dan Rasulnya. Atau yang lebih buruk dari itu, dia meyakini selain hukum Allah yang dia berhukum dengannya itu lebih sempurna, lebih baik daripada selain hukum Allah, daripada hukum Allah. Ini tidak diragukan kekufurannya. Adapun orang yang berhukum dengan selain hukum Allah dan dia tahu bahwa hukum Allah, dan dia yakin, saya yakin bahwa hukum Allah, Al-Quran, hadis itu adalah yang terbaik, itulah yang paling sempurna ya, dan bahwa tidak boleh berhukum dengan selain hukum Allah dan Rasulnya, tetapi dia berhukum dengan selain hukum Allah yang bertentangan dengan hukum Allah dan Rasulnya karena tekanan politik, karena hawa nafsu, maka dia tidak dikatakan kafir. Dia melakukan maksiat, ya, maka dia masih dikatakan mukmin yang tidak boleh diperangi, yang tidak boleh seorang memberontak kepadanya. Ini yang membedakan, ya, rincian ini yang membedakan dakwah salaf, ya, yang mengharamkan sikap aksi pemberontakan, ya, dan memerangi, ya, kesesatan khawarij dan neo khawarij, ya, yang membedakan antara mereka dengan kaum khawarij dan neo khawarij seperti isi askaedah dan semisal dengannya. Oleh karenanya jangan terkejut kalau mereka yang memberontak kepada penguasa, yang melakukan aksi teroris, ya, seperti ISIS, Al-Qaeda dan semisal dengannya, terkadang mereka mengajarkan kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ya. Sebagaimana kita tidak terkejut ada orang-orang yang melakukan pengeboman, mereka bawa Al-Qur'an. Bukan berarti Al-Qur'an, ya, membenarkan pengeboman, ya, sumber, ya, terorisme. Kaum Khawarij yang membunuh Utsman, yang membunuh Ali, sahabat Nabi waktu itu juga membacakan Al-Qur'an. Tapi Al-Qur'an berlepas diri dari mereka. Demikian juga kitab-kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ya. Dan rincian yang di atas tidak didapatkan, ya, dari mereka yang berpaham khawarij, hanya didapatkan dari para ulama dan para da'i atau asatidah yang bermanhajus salaf. Dan pemerintah kita insyaAllah ta'ala, mereka yakin seyakin-yakinnya bahwa Al-Quran dan As-Sunnah itu lebih baik. Tetapi karena tekanan politik, karena hawa nafsu, karena iman yang lemah, mereka memilih hukum selain hukum Allah Jalla wa'ala sebagai panduan mereka. Atau diantar mereka karena, kata para ulama, karena kejahilannya, ya, karena kejahilannya dia tidak tahu, tidak boleh berhukum dengan selain hukum Allah, yang bertentangan dengan hukum Allah. Karena kejahilannya, karena jauhnya dari agama, maka harus ditegakkan hujjah kepadanya. Nah, tidak boleh langsung dikafirkan. Nah, barakallahu fikum. Ini hal yang perlu diperhatikan. Maka dengan ini kita telah menyelesaikan pembatal Islam yang keempat. Dan insyaAllah ta'ala kita akan berpindah ke pembatal Islam yang kelima pada pertemuan berikutnya. Barakallahu fikum. Jika ada hal-hal yang ingin disampaikan, saya persilahkan. Barakallahu fikum. Ada? Tidak ada. Ada. Nah. Baik, ada pertanyaan yang telah masuk dari akhuna Rashid Abu Safa, bismillah. Semoga Ustaz selalu dalam lindungan Allah Ta'ala, amin ya Rabbal Alamin, walaka bimithlih. Izin bertanya Ustaz, ana berencana ingin merawat mertua ana yang sedang sakit, Masya Allah. Mohon nasihatnya agar selalu ikhlas dan istiqamah sehingga bisa melakukan yang terbaik untuk mertua ana. Jazakallahu khairan. Yang pertama, ya akhi, barakallahu fikum. Terkadang sebagian kita kurang, ya, semangat, ya, untuk berbuat baik kepada mertuanya. Kenapa? Karena ayat dan hadis, ya, tidak ada yang memerintahkan kita untuk berbakti kepada mertua secara khusus, ya, secara khusus. Atau tidak ada ayat dan hadis serta ucapan ulama salaf yang menerangkan kepada kita keutamaan berbakti kepada mertua seperti keutamaan berbakti kepada mertua, seperti keutamaan berbakti kepada kedua orang tua kita. Maka motivasinya, akhi barakallahu fik, hal jazaul ihsani illa al ihsan, tidaklah kebaikan itu dibalas kecuali dengan kebaikan pula. Coba kita ingat-ingat, apa kebaikan mertua kita yang tidak bisa kita bayar dan dunia beserta isinya? Coba kira-kira, coba ingat kira-kira jemaah. Ya, memang iya, mertua kita tidak beri uang setiap tahun buat kita. Ya, dia tidak membeli rumah untuk kita, dia tidak membeli mobil untuk kita, apalagi beli, ya. Dia tidak belikan mobil, tidak membeli rumah, tidak memberikan gaji untuk kita tiap bulan, ya, bahkan dia numpang di rumah kita. Tapi ingat, dia telah memberikan kepada kita buah hatinya, dia telah memberikan kepada kita potongan dagingnya. Nah, yaitu anaknya, dia mengandungnya di dalam perutnya selama 9 bulan dengan penuh perjuangan, penuh kesusah payahan, penuh keletihan, dan dia berada di atas kelemahan dan di atas kelemahan, wahnan ala wahnin. Kemudian dia mengeluarkan anaknya tersebut dari rahimnya dengan mempertaruhkan nyawanya, dengan merobek sebagian anggota tubuhnya. Ia merasakan kesakitan dan kepedihan yang luar biasa setelah itu. Dan 2 tahun setelah itu, dia menyusuinya dengan penuh keletihan, kelelahan, dan kesakitan. Setelah itu dia merawatnya, membesarnya, mengeluarkan uang untuk beli pampers, beli pakaian, menyekolahkan, ya, dan seterusnya. Begitu dia sudah besar, diberikan untuk ente hanya bermodal mahar 10 juta, bahkan ada 500 ribu, ya kan? 15 juta, 20 juta, ya? Untuk merawat ente, untuk masak nasi ente, ya, untuk, ya, mencintai ente. Subhanallah. Bukan untuk merawat mereka. Ini kan kebaikan mertua yang tidak bisa kita bayar dengan dunia beserta isinya, ya akhi. Maka balaslah kebaikan mertua kita, apalagi ketika beliau sedang sakit yang seperti ini. Hal jazaul ihsani illan ihsan. Ini yang pertama. Yang kedua, mertua kita masuk dalam kategori mukmin yang kita diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk selalu membantu dan memudahkan urusannya. Apalagi beliau mertua kita. Wallahu fi'auni al-abdi makana al-abdi fi'auni akhih. Allah akan senantiasa menolong seorang hamba yang menolong saudaranya. Wa man yasara mu'saran yasarallahu fi dunya wal akhirah. Dan barang siapa yang memudahkan orang yang berkesulitan, maka Allah akan mudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat memuliakan dan sangat mencintai serta membantu mertua-mertuanya seperti Abu Bakar, Umar bin Khattab dan yang lainnya. Apabila kawan seleting kita yang kita menilai dia telah berjasa untuk kita, ya, seorang bisa setia luar biasa dengannya, maka sungguh jasa mertua kita jauh lebih besar dari itu semuanya. Kebaikan dia jauh lebih mahal dari itu semuanya. 6. Barakallahu fik. Dan al-jaza' min jinsil amal. Allah akan membalas hambanya sesuai dengan apa yang telah ia perbuat. Jika dia berbuat baik, ya, kepada manusia, apalagi kepada mertuanya, maka Allah akan berbuat baik pula untuknya. Wallahu ta'ala alam isab. Kita akhiri dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum.